الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله menukilkan hadith yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berta'awud mengucapkan beberapa ta'awud di akhir salat atau menjelang akhir salat. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal jubni, dari sifat penakut. Wa a'udzu bika minal bukhli. Dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat kikir, bakhil. Wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umuri. Dan aku berlindung kepada Engkau min dari an uradda ila arzalil umuri, yaitu dari usia yang semakin tua disertai dengan kepikunan. Jadi usia tua dan pikun. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepada Engkau dari ujian keduniaan. Dari ujian keduniaan. Wa a'udzu bika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza hadits, hadits ini hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'ti bihadhil kalimat, beliau mengucapkan beberapa untai kalimat, mengucapkan beberapa untai kalimat dubura kulli salatin, yaitu di akhir atau di menjelang akhir daripada salat. Kana yuhillu bihin dubura kulli salatin. Beliau mengucapkan doa tersebut, mengucapkan permohonan tersebut dengan meninggikan suara. Artinya suara itu keras. Kata yuhillu yakni memiliki makna yarfa'u sautah biha, yaitu meninggikan suaranya ketika mengucapkan untaian-untaian doa di belakang atau di menjelang akhir sholat atau setelah sholat. Kemudian Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang kalimat Allahumma inni a'udzu bika. Jadi bacaan ini dibaca setelah kita salam ya, setelah kita salam. Ada beberapa bacaan diantaranya yang kemarin, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Kemudian sekarang doa ini, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal bukhli dan seterusnya. Itu dibaca ketika kita sudah menunaikan sholat, sudah salam. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Al-'udz maknahu al-iltija'u. Al-'udz pengertiannya adalah al-itija', memohon perlindungan. Ilallahi subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal jubni, dari sifat penakut. Al-jubn, al-jubnu sifatun nafsiyatun. Al-jubnu merupakan sifat kejiwaan. Sifat yang bersifat, sifat kejiwaan. Maknaha pengertian al-jubnu ad-da'fu, lemah. Al-khawar juga artinya sama, ketidakberdayaan, lemah. Wal-khawf takut, minal adu dari musuh. Ada perasaan lemah, al-khawar tidak berdaya, wal-khawf takut, minal adu dari musuh. Qala fa innal jabban, karena sesungguhnya seseorang yang al-jabban penakut, sesungguhnya orang yang penakut, yamtani'u minal jihad fi sabilillah, ia akan menolak, ia akan tidak memiliki semangat untuk berjihad di jalan Allah. Jadi ia akan menghindar. Wa yamtani'u minal amri bil ma'ruf, demikian juga ia akan menghindar untuk menunaikan al amru bil ma'ruf, menyuruh orang lain melakukan yang ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa yamtani'u min qawlil haq, orang yang lemah, penakut, dia tidak akan berani untuk menyuarakan kebenaran. Karenanya ia tercegah dari menyuarakan kebenaran. Qala li'annal jubna yamna'uhu min dhalik, karena semua itu, ya, karena sifat penakutnya itu menjadikan perkara-perkara yang semestinya bisa dilakukan menjadi yamna'u, ia tidak bisa melakukannya, tercegah. Qala fal jubnu diddu syaja'ah, ajubun penakut itu lawannya asyaja'ah, pemberani. Qala id inna syuja', kalau demikian sesungguhnya orang yang pemberani, yuqdamu 'alal jihad fi sabilillah, ia akan di depan, atau yuqaddamu 'alal jihad fi sabilillah, ia akan berada di depan dalam jihad atau berjuang di jalan Allah. Wa 'ala qaulil kalimatil haq, dan dia akan berdiri di atas ya, ungkapan atau di atas ucapan kalimat yang benar. Ya, dia akan berdiri untuk mengucapkan kalimat yang benar. Ya. Wa 'alal amri, dan ia ya, juga memerintahkan bil ma'ruf. Ya, untuk ya, menyampaikan yang ma'ruf. Wa nahyi 'anil munkar, dan untuk mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau ya, seseorang itu pemberani, dan memang kaum muslimin itu ya, sejak dahulu, sejak zaman Nabi SAW itu dilatih untuk memiliki keberanian. Anak-anak kita dilatih untuk memiliki keberanian. Makanya permainan-permainan yang dianjurkan untuk anak-anak kita ya, seperti memanah ya, naik kuda ya, atau melempar tombak, main pedang, itu adalah permainan-permainan yang akan meningkatkan, menumbuhkan jiwa maskulinitas itu adalah jiwa kejantanan. Maka anak laki-laki dilatihnya seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak laki-laki minta naik gunung, jangan dicegah ya, dikawal saja, dibimbing saja. Anak laki-laki juga diusahakan bisa berenang ya, berenang, naik kuda ya, kalau sekarang mungkin kudanya gak ada, motor trail ya. Tapi jangan ngebut di jalan, ada arenanya, ada area yang memang khusus untuk ya, melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Nah, semua itu adalah untuk tadi menumbuhkan ya, as-syaja'ah, keberanian. Sehingga ya, orang yang memiliki keberanian dia disebut as-syuja', pemberani. Ya, pemberani untuk apa? Ya, untuk itu tadi. Ya, seperti jihad fi sabilillah. Ya. Apakah ada? Ya mungkin saja. Kalau pemerintahan kita itu lemah seperti tahun 1999 misalnya, ketika reformasi ya, Pak Harto digulingkan, kemudian timbul pemerintahan baru yang masih belum stabil, timbul kerusuhan di mana-mana, kaum muslimin dibantai ya, di Ambon sedang hari raya, kaum muslimin sedang beridul fitri, pagi hari sudah sholat ya, setelah sholat biasa silaturahmi, mengunjungi, sore harinya ketika kaum muslimin sedang beristirahat karena lelah dari pagi melakukan aktivitas ya, idul fitri, sore harinya diserang habis-habisan oleh kaum Nasrani. Ya, dan berapa orang yang dibantai, ya, dibunuh, ya, dicincang oleh mereka, orang-orang Nasrani. Nah, kalau tidak punya keberanian, ya, ada serangan seperti itu, ngumpet, ya, bisa ngumpet di bawah pohon cabai. Ya, gitu. Bahaya, ya, punya jiwa seperti itu berbahaya. Ya, kalau laki-laki tunjukkan, ya, tunjukkan kejantanannya. Ya, jadi kejantanan itu tidak semata-mata minum jamu tok, Nah, kalau sudah minum jamu baru jantan. Tidak seperti itu. Kejantanan itu ya sikap kesatria ya, berani mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, itu adalah termasuk jiwa pemberani. Ya, termasuk jiwa pemberani. Ya, kalau salah mengaku rujuk. Ya, kalau salah mengaku rujuk. Ya, jangan kemudian sudah tahu salah masih berkelit. Ya. Masih apa itu? Ngungkit-ngungkit khutbah Jumat orang. Kalau salah ya salah. Ya. Jujur. Ya. Jujur. Nah, itu jiwa pemberanti. Nah, itu ada Bang Deddy itu. Latihan sama Bang Deddy. Iya, itu. Itu beliau. Insya Allah, beliau masih punya kekuatan tenaga itu untuk melatih anak-anak kita. Melatih memanah, melatih bela diri. Tapi kita enggak bela diri, Bang. Bela umat. Jadi kita lanjutkan. Qala. Ini teks di atas kitab ini ada kekurangannya. Wa'udzu bika minal bukhli. Ada kalimat al-bukhli. Karena keterangan dari penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ada kalimat wal-bukhli. Ya. Ada kalimat wal-bukhli. Ya. Jadi, ditambahkan saja bahwasannya ada satu deret kalimat yang di situ kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-bukhlu. Apa itu al-bukhl? Qala wa huwa sifatun dhamimatun. Yaitu sifat yang buruk, sifat yang tidak baik. Qala wa qad nahallahu jalla wa ala anhu fi kitabihi. Allah Jalla wa'ala, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, telah melarang ya, dari sifat jelek tersebut, yaitu sifat al-bukhlu. Di dalam kitabnya, maksudnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sifat pelit, sifat kikir. Ya. Wa dhamma ahlahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang pelakunya, dinyatakan jelek pelaku kikir, pelaku bakhil. Qala wa wasafa al-yahud bil bukhli, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat bakhil ini kepada orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyematkan sifat bakhil ini kepada al-Yahud, orang Yahudi. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-37. Surat An-Nisa ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Alladzina yabkhaluna, yaitu orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, kikir. Wa ya'muruna an-nas, dan memerintahkan kepada orang lain bil bukhli, untuk berbuat kikir. Ya, menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma atahumullahu, apa yang telah Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari keutamaannya. Apa yang kenapa orang Yahudi itu dikatakan bakhil? Orang Yahudi itu bakhilnya tidak semata-mata dalam urusan harta. Ya. Orang Yahudi bakhilnya bahkan dalam urusan ilmu. Kenapa dalam urusan ilmu? Karena orang-orang Yahudi dia memiliki kitab. Ya. Taurat. Ya. Di dalam kitab tersebut, ya, ada pemberitaan, ada kabar bahwasanya akan datang nabi. Ya. Ya. Akan datang nabi ya, bernama Ahmad atau Muhammad. Tetapi oleh orang Yahudi tidak diberitahukan. Nah ini sifat bakhilnya ini. Ya. Tidak hanya dalam urusan harta kekayaan atau urusan keduniaan. Dalam urusan sampai urusan ilmu tidak mengabarkan. Tidak menyampaikan. Ya. Tidak menyampaikan kepada ya, orang-orang Yahudi bahwasannya. Ya, atau kepada masyarakat. Ya, sehingga bahwasanya kelak akan ada seorang nabi. Nah terlebih lagi setelah tahu bahwasanya nabi yang ditunjuk, ya, rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ciri-cirinya yang sudah disebutkan di dalam kitab suci Yahudi itu, ya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasul atau nabi itu. Justru bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah kemudian Yahudi menyembunyikan ilmunya itu. Ya, jadi pelitnya Yahudi, kikirnya Yahudi, bakhilnya Yahudi bukan semata urusan dunia. Termasuk diantaranya, ya. Perkara-perkara keilmuan yang semestinya orang itu tahu, ya, tapi disembunyikan oleh Yahudi. Qala fal bukhlu sifatun zamimatun, maka bakhil itu, kikir, pelit, adalah sifat yang jelek, sifat yang tidak baik. Qala fa huwa yamna'ul insan min at-tasaddaq al-wajib wal mustahab, maka seseorang akan tidak mau mengerjakan sedekah, baik sedekah yang wajib yaitu zakat atau sedekah yang sifatnya mustahab sunnah. Wa yamna'uhu min ada'il huquqil wajibah 'alaihi, dan dengan sifat bakhil itu seseorang tidak mau melaksanakan hak-hak yang wajib atas dirinya. Ya. Karena bakhil. Ya. Peristiwa bakhil di dalam tarikh Islam terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, orang-orang bakhil ini diperangi. Kenapa diperangi? Karena sudah pada taraf kebakhilannya itu tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat. Jadi bakhilnya itu sudah pol. Sampai yang wajib saja tidak mau dilaksanakan. Nah maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah kalau pemerintahan Islam boleh. Ada orang ya, tidak mau bayar zakat padahal dia sudah memiliki kewajiban nisabnya, haulnya, ya, harus dia mengeluarkan zakat, tapi kemudian ia membangkang, maka diingatkan, diberi peringatan. Kalau diberi peringatan tidak mau juga, bahkan sampai menolak, bahkan sampai mengatakan zakat tidak wajib misalnya, ya, bukan syariat Islam, wah itu sudah diperangi. Walaupun dia memiliki pasukan satuan pengaman yang luar biasa, ya, nanti ya, aparat keamanan pemerintah turun tangan untuk menyelesaikannya. Nah, itu jadi ada kisah di zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika orang ya, dalam keadaan enggan membayar zakat, ya, diperangi. Qala hatta innahu yamna'u minal infaq 'ala nafsi. Nah, orang yang bakhil itu sampai-sampai nafkah untuk dirinya sendiri saja, ya, itu tidak mau. Artinya nafkah untuk dirinya sendiri saja, ya, itu tidak bisa untuk kemudian dia misalnya ya, apa? Karena sifat bakhilnya itu dia makan, ya makan, ya makan, makan nasi sedikit, ya lauknya apa? Lauknya kalau mahal sedikit nggak jadi, cari yang murah saja. Ya, gitu. Itu kalau orang bakhil sampai kepada dirinya pun ya pelit, itu berbahaya sekali. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Nah, nanti bagaimana kalau istri anaknya? Ya. Ya. Ini satu pengalaman. Jadi ketika orang tua itu pelit kepada anaknya, tidak mau memberi jajan anaknya, banyak terjadi kasus anaknya itu melakukan pencurian. Banyak kasus seperti itu. Tidak hanya satu dua. Yang saya dapatkan informasinya dan ada datanya. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi, ya, kalau kita sebagai orang tua tidak dermawan, tidak pemurah, ya, kepada istri dan anak kita, ya, nanti akibatnya sangat membahayakan. Akibatnya sangat membahayakan. Jadi sikap kita bagaimana? Kepada istri kita, kepada anak kita, kalau kita punya rezeki, ya beri saja. Karena sebaik-baik nafkah itu adalah nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Ya. Mana yang terbaik nafkah di jalan fisabilillah, nafkah di ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan nafkah yang terbaik diberikan kepada keluarga. Jadi jangan kemudian kita merasa wah nanti harta kita kurang, tidak akan kurang. Yakinlah kalau kita memberi itu Allah akan membalas. Ya, Allah akan membalas. Kalau kita memberi, Allah ya nanti akan membalas. Ya, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Seseorang yang berinfak di pagi hari, ada dua malaikat yang turun. Ya. Bagi yang berinfak, malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah beri ganti. Ya. Ada orang yang pelit, pagi hari, malaikat mendoakan, ya Allah, ya, tahan hartanya dia. Artinya sampai dia, ya, karena pelitnya itu. Ya, pagi hari ada malaikat, dua malaikat turun yang mendoakan. Bagi orang yang baik, bagi orang yang dermawan, bagi orang yang ya, pemurah. Ya. Dan bagi orang yang pelit. Jadi, kita dididik di dalam agama ini untuk bersikap pemurah. Untuk bersikap pemurah. Bersikap dermawan. Apalagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat di sekitar kita. Ya. Ketika Rasulullah SAW diangkat, ya, pulang dari Gua Hiro dalam keadaan takut, ya, karena bertemu malaikat Jibril dan baru kali itu pertama. Jadi betul-betul takut, turun dari Gua Hira, ya, pulang menjumpai istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Istrinya menghibur, engkau tidak akan diapa-apakan. Jangan cemas, jangan takut. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Karena engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang tidak mampu. Karena engkau adalah orang yang senantiasa memberi makan dan seterusnya. Kebaikan-kebaikannya disebutkan. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan ya, melakukan perkara-perkara yang ya, yang tidak baik kepada orang yang berbuat baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau orang itu berbuat baik, Allah akan memberi kebaikan. Ya. Nah, jadi al-bukhl ini termasuk sifat yang ya, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya, kita berlindung dari sifat jelek ini. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil ini karena apa? Karena sifat bakhil ini jelek sekali. Ya, jelek sekali. Ya. Nah, jadi ya, sikap pemurah ya, itu adalah sifat yang terpuji. Ya, kalau kita belanja, kita tahu warungnya muslim, ya, suka sholat, apalagi kita tahulah orang ini baik. Ya, kita belanja, nggak usah kemudian ditawar sampai dedes habis. Nah, tapi kita belanja ke mall yang milik Cina, sipit, nggak pernah nawar. Ya, itu. Ya. Kenapa? Kalau kita belanja ke toko yang di situ muslim, dia akan bayar zakat. Ya. Dia akan ya, menggunakan mungkin uangnya tanpa sepengetahuan kita untuk infak fisabilillah. Ya. Jadi tidak perlu kemudian kita naik ya, beca, kemudian ditawar. Udahlah, kalau kita punya uangnya, beri saja. Kasian. Ya. Saudara-saudara kita itu kasian. Ya. Dia adalah korban dari konspirasi global. Ya, konspirasi ya, apa oligarki yang menjadikan mereka semakin miskin kehidupannya. Ya, sementara yang di atas semakin kaya raya. Ya, jadi kalau kita memang punya uang, punya kemampuan untuk membayar lebih, berikan yang berlebih. Allah akan mengganti. Yakin Allah akan mengganti. Itu harus tertanam pada diri kita. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah akan mengganti. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita tidak duga. Ya, dari arah yang tidak kita duga. Ya. Baik, sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.